Aman, aman, aman, aman, Indonesia Raya, aman, aman, aman, aman, aman, Indonesia Raya, aman. Keindahan bumi pertiwi terhias mutiara membangun bangsa yang sejati harum namanya di Nusantara. Muhammad.